Adi gay boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Maduri pot, Bandung ding zer. Mustafa jadi gak kuat. Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Adi gay boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Maduri pot, Bandung ding zer. Gay boy muzair. Nangan.